بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Dikarenakan Ustaz Qamar hafizahullah beliau safar, maka jadwal beliau pagi ini insyaallah kita isi dengan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Demikian pula besok dan lusa insyaallah kita bersama kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar permasalahan ar-rahnu atau barang gadaian. Kita masuk pada permasalahan yang kedua. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, al-mas'alatu tsaniyatu al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum seputar barang gadaian. Awalan yang pertama, la yasihu rahnu ma la yujuzu bay'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'u ad-dayni minhu wa la rahnu ma la yamlik. Permasalahan yang pertama, la yasihu, tidak sah, tidak diperbolehkan rahnu, memberikan barang jaminan atau memberikan barang sebagai barang gadaian, mala yajuzu bay'uhu, barang-barang yang enggak boleh untuk diperjualbelikan. Contohnya kal waqfi wal kalbi, seperti misal barang wakaf atau binatang anjing, semisal dengannya babi, semisal dengannya barang-barang yang najis atau barang-barang yang haram, khamr dan yang semisalnya, tidak diperbolehkan karena enggak bisa dijual. Li'annahu la yumkinu ifa'u daini minhu, karena tidak memungkinkan untuk melunasi hutang orang yang memberikan atau menyerahkan barang gadaian tadi dari barang-barang tersebut. Contoh, seseorang punya hutang. Dia meminjam dari saudaranya dengan memberikan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Sebuah kebun, sebuah toko, atau yang semisal dengan itu. Barang itu dulunya milik dia. Kebun tadi awalnya milik ar-rahin, pegadai. Kalau bahasa yang kita kenal di negara kita ada pegadai, ini yang memberikan barang jaminan. Ada pula penggadai yang menerima barang jaminan. Pegadai ini dia yang berhutang, dia yang juga memberikan barang jaminan sebagai jaminan dari hutangnya. Sementara penggadai adalah yang memberikan pinjaman dan yang menerima barang jaminan. Ini istilah. Misal pegadai tadi, dia memiliki kebun. Dulu kebun itu adalah miliknya. Kemudian dia wakafkan. Dia ikrarkan kebun karet atau kebun sawit 1 hektar itu dia wakafkan untuk ma'had, untuk biaya operasional masjid, untuk biaya operasional pendidikan. Yang jelas dia wakafkan. Surat masih dia pegang. Namun status dan pengelolaan masih di bawah pengawasan dia. Sehingga ketika dia berhutang, kemudian dia menyerahkan surat tanah, sertifikat kebun tadi sebagai barang jaminan. Ini saya ingin berhutang, nominalnya 50 juta, jaminannya ini, saya ada kebun yang saya kelola, satu hektar kebun sawit atau satu hektar kebun karet. Bentuknya jelas, kebun karet. Lokasinya jelas, suratnya juga jelas, ukuran tanahnya jelas. Ini. Bolehkah yang seperti ini dijadikan sebagai barang jaminan? La yajuz. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu barang wakaf. Sementara barang wakaf itu tidak boleh dijual. Ini intinya. Maka dipersyaratkan atau hukum yang berkaitan dengan barang pegadaian tidak sah, tidak boleh menjadikan barang jaminan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Wakaf tadi. Atau yang kedua, binatang najis, anjing ini. Walau ada kemanfaatannya, seseorang dia memelihara sekian banyak anjing untuk berburu, dia latih, hebat, terkenal. Suatu saat dia butuh hutang, kemudian yang dia jadikan barang jaminan adalah binatangnya ini. Orang-orang sudah mengakui kehebatan binatang peliharaan dia sebagai binatang yang pandai berburu. Sehingga dengan hal tersebut, kemudian dia jadikan sebagai barang gadaian. Saya pinjam uang, ini gadaiannya, jaminannya. Apa itu? Ternak pemburu saya, binatang-binatang pemburu ini. Jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena anjing adalah binatang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada larangan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam memperjualbelikan binatang ini. Demikian pula barang-barang yang haram, apakah bisa disimpan dalam waktu lama ataupun tidak, seperti khamer, narkoba. Saya hutang barang gadaiannya ini, barang-barang yang haram tadi, semua itu tidak boleh dijadikan sebagai barang gadaian. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu. Karena tidak akan mungkin bisa melunasi hutang dengan barang tadi. Kalau seandainya jatuh tempo, yang menghutang tadi tidak mampu membayar hutangnya, dan barang jaminan itu akan dijual, enggak boleh. Tidak mungkin penggadai menjual wakaf. Enggak mungkin. Atau menjual binatang yang haram untuk diperjualbelikan. Oleh karenanya, hukum yang pertama ini tidak boleh dijadikan sebagai barang gadaian. Wala rahnu ma la yamlik. Tidak pula boleh menjadikan barang gadaian sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Datang ke pegadaian, kemudian meminjam uang, sejumlah uang. Mereka minta apa jaminannya? Itu ada motor, saya bawa itu sekarang. Ada STNK-nya, ada jenis motornya, silakan dilihat, dicek. Begitu dilihat, oh ya sudah, cocok. Barang motor tadi ditahan, kemudian dia pulang. Begitu kembali kepada yang punya motor tadi, motor bukan milik dia. Mana motornya? Motornya masih di sana. Ternyata dijadikan sebagai barang jaminan hutang dia. Padahal motor itu bukan motor miliknya. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Tsanian, yang kedua. Wa yushtaratu ma'rifatu qadrir rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan untuk mengetahui nilai. Yushtaratu, dipersyaratkan, ma'rifatu, mengetahui, mengenali, qadri, nilai, ar-rahni, barang gadaian. Barang yang dijadikan sebagai jaminan. Wa jinsihi, jenisnya, wa sifatihi, dan ciri-cirinya. Misal dia menjadikan barang jaminannya ternak, binatang ternak. Saya pinjam uang, kemudian barang jaminannya adalah binatang ternak. Saya punya sekian banyak sapi. Ketika terjadi akad, disampaikan, apa barang jaminannya? Seekor sapi. Oh ya sudah, antar ke sini. Gak boleh seperti ini. Harus dipersyaratkan mengetahui dengan detail sapinya jantan apa betina. Satu. Kemudian masih kecil atau sudah dewasa. Harus mengetahui ini supaya tidak tersamarkan. Oh, sapinya jantan, usianya sudah dewasa. Kemudian berapa nilai jualnya? Nilai jualnya sekitar 20-25. Ya sudah, berarti jelas. Tidak lantas barang gadainya sapi, ya sudah antar ke sini. Begitu diantar ternyata masih kecil, sapi yang mungkin baru berusia 5-6 bulan, kemudian yang masih butuh perawatan, masih butuh banyak hal yang merepotkan. Harus dengan kondisi yang jelas. Atau ketika yang dijadikan sebagai barang gadaian tadi, rumah, harus diperjelas. Status rumah tadi, kira-kira nilai rumah itu berapa? Tempatnya di mana? Di masuk wilayah mana? Kondisinya harus jelas, harus diketahui nilainya, jenisnya, demikian pula ciri-ciri dari barang tersebut. Salisan yang ketiga, yakuna rahinu jaizun at-tasarruf malikan lil marhuni au ma'dzunan lahu fihi. Syarat yang ketiga, an yakuna rahin, ar-rahin ini pegadai. Ada pegadai, ada penggadai yang kita sebutkan tadi. Pegadai ini yang berhutang dan yang memiliki barang gadaian. Sedangkan penggadai adalah yang memberikan pinjaman atau yang menahan barang jaminan. Itu perbedaannya. Kalau dalam bahasa Arab disebut rahin, dan yang memberikan hutang disebut murtahin. An yakuna rahinu jaizun at-tasarruf. Orang yang menyerahkan barang gadaian, artinya dia yang berhutang kemudian menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan tadi, jaizun at-tasarruf adalah orang yang boleh secara akal sehat kemudian memiliki kemampuan boleh untuk membelanjakan hartanya, bukan orang yang dungu atau safih, bukan pula orang yang majnun, gila, bukan orang yang sedang dalam kondisi stres, drop, tidak tahu mana baik dan buruk terkait dengan hartanya. Kalau yang seperti itu gak boleh, karena akan dikhawatirkan dia melakukan hal-hal di luar keumuman orang-orang yang sehat, orang-orang yang normal. Sehingga yang boleh untuk berhutang demikian pula menyerahkan barang sebagai jaminan adalah orang yang jaizunit tasarruf. Boleh untuk membelanjakan hartanya sendiri tanpa ada penghalang. Malikan lil marhun. Dia memiliki barang tersebut. Ada kalanya dia pemilik barang, namun enggak boleh menjadikan barang itu sebagai gadaian. Siapa yang menahannya? Ahli warisnya. Misal, ada orang tua sudah sepuh sekali, sudah maaf cakap, pikun. Barang itu milik dia. Rumahnya, kemudian kendaraannya, kemudian kebunnya, milik dia. Tapi karena kepikunan tadi, datang ke pegadaian, pinjam uang 10 juta. Yang dijadikan sebagai jaminan semua barang miliknya. Ini saya bawa surat tanah, ini saya bawa surat kebun, ini bawa saya buat BPKB kendaraan saya, nih semua untuk barang jaminan. Apakah boleh yang seperti ini? Enggak boleh. Kenapa? Ghairu jaiz at-tasarruf. Orang ini enggak boleh membelanjakan hartanya. Dia harus ditahan, dijaga oleh anak-anaknya, keluarganya, ahli warisnya. Walaupun harta itu memang atas nama dia. Dan saat dia membeli adalah dengan hasil usahanya sendiri. Namun dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan melakukan pegadaian. Ahli warisnya yang mencegahnya. Au ma'dunan lahu fihi. Dia memiliki harta tersebut atau dia diberi izin, diberi kekuasaan untuk melakukan apa saja pada barang-barang yang telah diserahkan kepadanya. Misal orang tua memberikan kepada anaknya jatah atau bagian ini, kamu urus kebun ini. Anak yang kedua diberi lagi, ini urus kebun ini. Yang ketiga diberikan lagi. Belum ada serah terima secara mutlak sebagai pemberian. Hanya diizinkan untuk mengurus, terserah mau diolah bagaimana. Sawah ini mau ditanam apa saja, terserah kamu. Atau mau disewakan, terserah, hasilnya ambillah. Tetapi status kepemilikan masih milik orang tua. Hanya anak tadi diberi izin untuk mengolah, mengurus sawah tadi atau kebun tadi 100% sudah. Hasilnya pun ambillah. Artinya ini ma'dzunun fihi. Anak itu telah diberi izin. Nah, yang seperti ini boleh bagi dia untuk menjadikan barang tersebut sebagai pegadaian. Sebagai barang jaminan ketika dia meminjam suatu barang yang dipersyaratkan harus ada barang jaminannya. Rabi'an yang keempat. Laisa lirrahini at-tasarrufu fir rahni bighairi ridhal murtahin. Wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridhar rahini. Yang keempat, laisa lirrahin, tidak boleh bagi pegadai, bagi orang yang memiliki barang jaminan tersebut, at-tasarruf fir rahni, untuk memanfaatkan, menggunakan barang gadaian yang telah dia serahkan kepada penggadai, bighairi ridhal murtahin, tanpa ada izin dari penggadai, dari orang yang menerima barang gadaian. Misal ada seorang berhutang kepada saudaranya, memberikan barang jaminan motor. Ini jaminannya motor baru, ini masih diserahkan, kemudian diterima oleh penggadai, disimpan di rumahnya. Suatu saat dia butuh, pegadai tadi butuh dengan motornya, ingin pulang kampung, gak ada kendaraan lain, paling cepat, paling mudah ya pakai motor itulah. Kemudian dia datang, permisi, ingin mengambil motornya. Yang membukakan pintu atau yang menyerahkan motor tadi anaknya, gak tahu menahu. Anaknya juga, ini kok tiba-tiba ada motor di rumah ini, punya siapa? Begitu ada yang datang, kemudian menyatakan itu motornya, dari jadi barang jaminan, ingin dipakai untuk pulang kampung. Oh, bapak gak ada. Ya sudah, yang penting motornya, nanti saya kembalikan lagi. Diserahkan, dibawa. Motor itu miliknya, nama atas nama dia. Namun saat barang itu telah menjadi barang jaminan atas hutang yang dia manfaatkan, maka saat itu tidak boleh bagi dia untuk memanfaatkan barang tersebut bighairi ridhal murtahin. Tidak boleh bagi dia memanfaatkan barang itu tanpa izin dari murtahin, penggadai. Loh, tapi kan itu barang milik saya. Statusnya hanya sekedar barang jaminan, bukan menjadi milik dia, bukan saya jual kepadanya, hanya barang jaminan. Iya. Walau harta itu, barang tersebut adalah milikmu, namun saat ini barang itu telah menjadi barang jaminan yang tidak boleh bagimu untuk menggunakannya kecuali dengan izin sang penggadai. Kalau bertemu dengan penggadainya, afwan, anak ingin pakai motor itu untuk pulang kampung, orang tua sakit, bisa enggak? Saya minta izin. Utfadol, kata penggadai. Ya sudah, enggak apa-apa, bawa. Nanti kapan sudah urusanmu selesai, bawa lagi ke sini. Ya seperti ini boleh, sudah ada izin dari penggadai, dari orang yang menerima barang jaminan tersebut. Bawa, begitu selesai urusannya, pulangkan, kembalikan. wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridar rahini. Dan demikian pula murtahin, penggadai yang menerima barang jaminan tersebut, la yamliku dzalik, enggak boleh memanfaatkan barang itu. Jangan mentang-mentang oh ini barang gadaian sudah. Dia sudah bawa uang saya 50 juta. Barang jaminan dia ini motor Ninja 250 cc misal. Sudahlah kesempatan. Dibawa jalan-jalan ke sana kemari. Dengan alasan ini kan minyak saya yang ngisi. Oli saya yang ganti. Barang ini sebagai barang jaminan. Kemudian dibawa keliling-keliling. La yajuz, enggak boleh. Penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaiannya sama sekali. Karena kalau seandainya penggadai tadi yang menerima barang jaminan itu memanfaatkan barang gadaian, masuk dalam kaidah kullu qardhin jara naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman itu adalah riba. Sekarang dia dapat kemanfaatan ataukah tidak? Dapat. Dengan dia memakai barang jaminan tadi, motornya. Dipakai untuk menyelesaikan kebutuhannya. Misal kita di sini, ingin ke Prabu Mulih, ah ini ada. Daripada pakai motor sendiri, pakai motor gadai aja. Masih lebih baru, lebih fresh. Ingin ke Batu Raja pun demikian, pakai motor tadi, motor gadaian. Nggak boleh. Walaupun dengan alasan kita yang membeli minyaknya, kita yang mengganti olinya, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena barang itu kalaupun seandainya dibiarkan saja, motor tadi dibiarkan, gak diisi bensin, gak diganti oli, dia gak rusak. Dia tidak akan rusak. Berbeda halnya dengan binatang, makhluk hidup. Kalau ternyata penggadai tadi dia mengeluarkan biaya, ini saya pinjam uang 10 juta, jaminannya ini sapi dewasa, jantan, sapi dewasa. Ini butuh makan apa enggak? Butuh. Minum, butuh. Kalau enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, disimpan begitu saja di gudang atau di kandang, akan mati. Nah, ketika penggadai yang menerima barang gadaian tadi, dia mengeluarkan biaya untuk perawatan binatang tersebut, maka pada saat itu boleh bagi dia, dengan syarat kalau binatang itu tidak dirawat, tidak diberi makan dan minum, akan mati. Maka pada saat itu boleh bagi penggadai atau yang menerima barang gadaian memanfaatkan binatang tersebut, dipakai untuk ngantar barang. Ini sapi pakai untuk ngantar barang, narik atau kerbau untuk ngeluku, pada saat itu boleh. Kenapa? Karena perbedaannya dengan motor tadi ataupun barang-barang lainnya, binatang ini kalau tidak diberi makan dan minum, dia akan mati. Sementara motor ataupun mobil yang dijadikan sebagai barang jaminan, dibiarkan begitu saja, yang penting dia di tempat yang tertutup, tidak terkena panas, hujan, bukan pula di tempat yang rawan terjadi kerusakan di situ, permainan anak-anak, maka mobil ataupun motor tadi akan aman, dibiarkan saja. Ini perbedaannya. Sehingga pada poin yang keempat ini, al-murtahin, orang yang menerima barang gadaian atau penggadai, juga tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut, apapun alasannya. Kecuali dipersyaratkan kalau dia mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadaian. Dengan catatan barang pegadaian tadi kalau tidak dirawat dia akan mati. Dan ini akan diperjelas insyaallah pada pertemuan kita mendatang pada poin yang kelima insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.